Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ya ayuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pagi hari ini dua hari yang insyaAllah kita rencanakan, kita akan bersama-sama mempelajari sebuah risalah singkat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, risalah Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang empat. Ini empat kaidah yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan perkara tauhid dan syirik. Perkara-perkara atau kaidah-kaidah penting yang akan mengantarkan seorang muslim dia memahami hakikat perkara yang sangat penting dalam agama dia, yaitu masalah at-tauhid dan masalah asy-syirk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara tauhid dan syirik, perkara yang menjadi kewajiban pertama seorang muslim sebelum dia mengenal kewajiban-kewajiban Islam yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara ini merupakan asas dalam kehidupan agama seorang muslim, yang tanpa asas tauhid ini maka dia tidak akan pernah bisa membangun seluruh amal agama yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang mereka beragama tanpa tauhid ibarat dia membangun sebuah bangunan di pinggir jurang yang kemudian longsor hingga ke lembah jahanam. Ini adalah ibarat orang yang mereka hidup membangun berbagai macam amalan dan dia tidak memiliki tauhid yang benar, kematiannya mengantarkan dia longsor tenggelam ke lembah jahanam sehingga semua amalan dia la yang fa, tidak akan memiliki manfaat sedikit pun. Sehingga Allah katakan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi finari jahannam. Apakah orang yang membangun bangunan di atas asas takwa dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid, di atas asas tauhid, karena Allah tidak akan ridha kecuali dengan tauhid dan ketakwaan tidak akan bermakna kecuali dengan tauhid, itukah yang lebih baik? Atau orang yang membangun bangunan di pinggir jurang kemudian bangunan ini longsor ke lembah jahanam? Ayat ini ikhwani fillah berbicara tentang sebuah amal yang sama akan tapi memiliki akibat yang berbeda. Amal yang sama apa? Membangun masjid. Ini adalah ayat ini berkisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang munafik dengan amalannya, yaitu membangun masjid. Rasulullah dan para sahabat membangun masjid Quba, masjid yang dibangun ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik juga membangun masjid, akan tapi bangunan masjidnya itu dibangun di atas asas kekafiran. Tafriqan bainal mu'minin, dalam rangka untuk memecah belah kaum mu'minin. Dibangun di atas asas kekafiran yang tujuannya untuk membangun, untuk memecah belah, yaitu kaum muslimin. Dua-duanya sama membangun bangunan, akan tapi yang ini membangun bangunan masjid di atas takwa dan mencari keridhaan Allah, ini membangun masjid di atas asas kekafiran dan untuk memecah belah kaum muslimin, yang dikenal dengan masjid dirar. Yang ini hasilnya adalah jannah, akhir akibatnya adalah jannah. Yang ini akhir akibatnya adalah an-nar. Inilah yang diumpamakan Allah Subhanahu wa taala tentang permisalan orang yang mereka memiliki amal yang satu di atas tauhid, yang satu di atas kekufuran yang mereka miliki. Maka yang ini bermanfaat, yang ini tidak bermanfaat, bahkan bermadharat. Oleh karena itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang nabi pun yang datang ke tengah-tengah umat ini kecuali seluruh dakwah mereka ini yang paling utama adalah bagaimana menjadikan manusia itu semata-mata hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini target yang paling utama. Bagaimana mengantarkan manusia menjadi hamba-hamba Allah, sehingga tidak menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba kekuasaan, tidak menjadi hamba hawa nafsunya, akan tapi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diungkapkan Allah dalam kalimat yang global yang berbicara tentang seluruh para nabiullah alaihi salatu wasalam Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul yang datang ini, apa yang mereka lakukan? Ikhwat fillah, an ibudullaha wajtanibut taghut. Wahai kaum, hendaklah kalian menyembah kepada Allah semata-mata dan jauhlah oleh kalian at-taghut. Ini adalah tauhid. Bagaimana mengantarkan manusia membebaskan diri dari seluruh penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala menuju kepada penghambaan Allah semata. Dan ini pekerjaan besar. Ini proyek yang sangat besar. Mega proyek menjadikan jiwa manusia terbebas dari semua penjajahan, perbudakan, kecuali perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan mengantarkan manusia benar-benar merasakan hakikat kehidupannya apabila dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam ayat-ayat rincian tentang dakwah para nabiullah alaihi salatu wasalam. Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Ibrahim dan seterusnya. Antum lihat nanti dalam surat Al-A'raf bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang dakwah mereka yang seruan mereka sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini kalimat yang merupakan kalimat seruan dakwah semua para nabiullah alaihi salatu wasalam yang rinciannya antum lihat dalam surat Al-A'raf. Wahai kaum, wahai kaumku, ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah, yaitu apa yang hati manusia dia ta'aluk kepadanya. Hati yang manusia dia tawajuh, menghadapkan diri, mengagungkan, konsentrasi, yang menjadi tujuan utama. Sehingga bagaimana para nabi mengarahkan manusia, hatinya betul-betul hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan dari seluruh keterikatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, apabila Anda berdakwah di tengah-tengah manusia dengan dakwah tauhid ini, maka Anda telah mengawali perbaikan yang akan merubah semua kehidupan manusia. Dari mana manusia bisa berubah, ikhwan? Atau poros apa yang membuat manusia bisa berubah, ikhwan? Apa? Poros yang mana yang harus Anda rubah ketika Anda ingin merubah manusia? Dari seluruh anggota badan manusia, hati manusia. Hati manusia kalau berubah, dia akan berubah. Matanya akan berubah, telinganya akan berubah, anggota badannya akan berubah apabila Anda mampu merubah hati manusia. Ada orang yang tadinya masya Allah alal masjid, dia masya Allah baca Qurannya, dia masya Allah penampilannya, cara berpakaiannya, tahu-tahu berubah menjadi perokok. Kemudian pergaulannya rusak, pecandu narkoba, kemudian tampilan-tampilan yang gak karuan. Tadi dulu begitu, sekarang begini, perubahan yang masya Allah, dari mana dia berubah hati dia? Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasati mubghah, idha salahat, salah al-jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasadal jasadu kulluh ala wayal qalb. Ketahuilah dalam jasad seorang ada sekerat daging. Kalau ini baik, maka seluruh badan akan baik. Kalau ini rusak, seluruh badan akan rusak. Wayal al-qalb, ketahuilah sekerat daging itu adalah al-qalb. Ala wayal qalb. Al-qalb dalam bahasa Arab sesungguhnya maknanya adalah jantung. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tamsil kedudukan hati dengan amal seperti kedudukan jantung dengan anggota badan kita. Kita semuanya tahu pelajaran yang telah kita dapatkan bagaimana posisi jantung berkaitan dengan seluruh anggota badan kita. Jantung sehat, maka insya Allah akan memberikan faktor yang sangat besar untuk kesehatan seluruh anggota badan yang lainnya. Jantung rusak, apalagi sampai berhenti, maka menjadi faktor yang sangat menentukan rusaknya anggota badan. Ini sekedar tamsil pendekatan. Adapun hati dengan amal lebih mutlak lagi. Hati rusak, amal rusak. Ini adalah sebuah kelaziman yang pasti akan terjadi. Yang bisa merubah hati adalah akidah. Yang bisa merubah hati manusia adalah akidah. Anda mengisi hati manusia dengan akidah, maka akan merubah amal-amal manusia. Amal manusia akan berubah apa tergantung apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga apabila Anda mengisi hati manusia dengan akidah, maka Anda telah memberikan ini pokok yang akan merubah semua keadaan amaliah manusia. Maka dakwah akidah tauhid adalah dakwah yang paling pertama dan utama. Gampang orang untuk dia berjilbab, gampang dia untuk orang menjauhi narkoba, gampang dia untuk orang menjauhi yang macam-macam. Apabila hati dia telah Anda rubah dengan tertanamnya akidah tauhid dalam hati seorang. Antum lihat bagaimana perubahan bangsa Arab dengan dakwah akidah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika turun ayat khamr. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat khamr, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fatanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian menyembah berhala, mengundi nasib, ini adalah merupakan amalan syaitan. Jauhi oleh kalian, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang sukses, yang beruntung, yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakum. Sesungguhnya syaitan hanya menginginkan kepada kalian untuk terjadinya al-adawah wal-baghdha', ini permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum anis salah, dan menghalangi kalian dari salat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah katakan apa? Fahal antum muntahun? Tidakkah kalian berhenti? Ketika turun ayat ini ikhwan, bagaimana orang-orang Arab, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang sebelumnya mereka adalah soal khamr adalah pecandu berat. Dan antum bisa bayangkan bagaimana orang-orang mereka kecanduan khamr, kecanduan narkoba. Akan tapi ketika iman dan akidah telah masuk di hati mereka, maka iman sanggup merubah sesuatu yang sebelumnya merupakan tuntutan syahwat yang sangat kuat, sehingga kelezatan iman telah merubah jiwa mereka, sehingga mereka dengan mudah meninggalkan kebiasaan yang sangat mendarah mendaging, yang telah mendarah mendaging di kalangan mereka. Dan ketika Rasulullah SAW ingin memisahkan para sahabat dari khamr, maka tidak membutuhkan biaya besar, tidak ada gerakan-gerakan besar. Cukup Nabi mengutus satu orang keliling di kota Madinah dan menyampaikan, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan. Maka tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang mendengar pengumuman utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kecuali mereka kemudian menghentikan dari minum khamr dan membuang semua simpanan-simpanan khamr yang mereka miliki, sehingga diriwayatkan gang-gang Madinah ibaratnya bagikan banjir khamr. Dan ketika mereka mendengar ayat Allah yang dibacakan kepada mereka tentang tahrimul khamr, maka mereka pun mengatakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, kami berhenti ya Rabb, kami berhenti ya Rabb. Lihat bagaimana dampak akidah yang membentuk mereka atau yang menjadikan kekuatan besar untuk mereka meninggalkan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah, demikian pak ikhwani fillah, akidah akan menjadikan seorang dia benar-benar menjadikan dunia dia murah, menjadikan dunia mereka murah, karena keyakinan mereka berkaitan dengan kampung akhirat. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berkaitan dengan gerakan-gerakan infak yang mereka lakukan. Mereka menjual dunia mereka dengan keyakinan akan mendapatkan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang yang berjual beli dengan Allah dengan iman yang ada dalam diri mereka, sehingga dunia bagi mereka murah. Dan ini yang bisa merubah seperti ini adalah akidah tauhid yang tertanam di dalam hati mereka. Termasuk diantaranya, tidak akan sanggup Anda memisahkan seorang dari hal-hal yang merupakan kesenangan syahwat kecuali apabila Anda menanamkan di hati mereka akidah tauhid, sehingga orang-orang yang demikian dia akan mengatakan, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim, aku takut kepada Rabku seandainya aku maksiat kepadanya akan tertimpanya azab yang sangat besar di yaumul kiamah kelak, atau di dunia dan di akhirat. Tertanamnya rasa takut di hati mereka karena tertanamnya akidah tauhid. Oleh karena itulah penanaman akidah tauhid adalah awal dari dakwah seluruh para nabi Allah alaihi salatu wasalam tanpa kecuali. Dan ketika Anda berdakwah kepada manusia dengan dakwah tauhid itafillah, Anda telah berdakwah kepada cabang iman yang paling utama. Kita semuanya mengajak manusia untuk mewujudkan keimanan di dalam hati kita. Dan pokok keimanan yang paling agung, yang paling besar adalah at-tauhid. Kata Nabi Sallam, al-imanu bi'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul ada'anit tariq. Yang paling utamanya adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah membuang duri yang ada di jalan, membuang setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah sebagian daripada iman. Antum perhatikan di sini bagaimana Allah menjadikan pokok keimanan adalah tauhid, sehingga apabila Anda berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, maka Anda telah mengajak manusia kepada pokok keimanan yang paling utama. Dan tentu semua kita yang mengetahui tentang prioritas pekerjaan, orang bekerja itu akan mendahulukan yang paling penting, yang paling utama, yang paling menentukan, membangun bangunan rumah, masjid, atau bangunan-bangunan yang ada. Yang paling pokok didahulukan apa ya, ikhwan? Ya tentu adalah membangun pondasi. Ini prioritas utama, tidak bisa ditawar-tawar. Karena ini akan menyangga semua bangunan yang ada di atasnya. Demikian pula orang belajar ilmu, yang paling utama, yang pertama kali adalah ilmu-ilmu usul atau ilmu pokok, yang nanti akan menjadi kunci-kunci dia untuk bisa membuka cabang ilmu yang lain-lainnya. Ya, apabila dia tidak menguasai pokok-pokok ilmu atau dasar-dasar ilmu, maka dia akan terhambat untuk mendapatkan yakni buah-buah ilmu yang lainnya. Demikian pula agama ini ada usulnya dan ada furu'nya. Maka orang yang faham tentunya dia akan membangun agama ini dari pokoknya. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh para Nabiullah alaihi salatu wasalam yang telah diutus Allah berdakwah di tengah-tengah manusia. Nabi kita dalam praktek dakwahnya dari awal sampai akhir tidak pernah berhenti memperhatikan tauhid. Sampai toh ketika telah tegaknya daulah Madinah, Nabi tidak pernah berhenti memperhatikan tauhid. Dan yang paling membuat Nabi tidak bisa nyenyak adalah ketika masih didengar yakni adanya kesyirikan di sebuah tempat. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluk. Kita sudah tahu periode Makkah bagaimana Rasulullah berdakwah kepada tauhid, kita sudah paham. Dan ketika periode Madinah yang daulah Madinah telah tegak dan kekuasaan telah mulai meluas, kaum muslimin telah mulai menguasai berbagai daerah, maka Rasulullah tidak pernah berhenti memperhatikan masalah tauhid. Satu contoh di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari dibawakan bagaimana ketika Rasulullah mendengar di Yaman didengar masih ada Dzulkhulasah, sebuah berhala yang disembah oleh penduduk Yaman. Maka Rasulullah SAW tidak bisa tenang dengan didengarnya ada di suatu tempat Allah masih disekutukan. Maka Allah mengutus Jarir bin Abdillah untuk berangkat menghancurkan Dzulkhulasah. Dan Rasulullah membekali dan mendoakan Jarir bin Abdillah dengan pasukannya dengan doa, Allahumma ja'alhu hadian, ya Allah jadikan dia seorang memberikan petunjuk. Doa yang Nabi, yang Rasul sertakan kepada pasukan ini Jarir bin Abdullah, dia berangkat dengan 150 pasukan berkuda. Kemudian sepulang atau ketika telah berhasil menghancurkan Dzulkhulasah, datang utusan Jarir bin Abdillah menghadap Nabi menyampaikan berita tentang telah dihancurkannya Dzulkhulasah, dan Nabi mendoakan sampai 5 kali dengan doa keberkahan. Biasanya Nabi mendoakan sampai doa, kebiasaan Nabi mengulang doa itu sampai 3 kali. Akan tapi ini Nabi mendoakan sampai 5 kali. Sekarang antum bandingkan dengan kaum muslimin di zaman kita. Yang pertama, sejauh mana kegusaran hati mereka berkaitan dengan tersebarnya kesyirikan yang masih berada di mana-mana. Sejauh mana para duat kaum muslimin hatinya merasa gusar, merasa gelisah dengan keberadaan kesyirikan yang masih di mana-mana. Gusar mana hatinya antara syirik yang masih tersebar dengan kedudukan politik yang belum dia dapatkan. Antum lihat bagaimana keadaan dai-dai para kaum muslim pada zaman kita. Kegusaran mereka untuk mendapatkan jabatan politik, dia sanggup melakukan apapun. Tenaga, waktu, dia luangkan, harta, dia korbankan. Banyak yang siap dia korbankan untuk mendapatkan jabatan politik. Hatinya selalu gusar sampai dia mendapatkan jabatan politik. akan tapi tidak pernah gusar ketika mendengar di mana-mana masih tersebar syirik. Yang kedua, bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana letak kelegaan hati mereka berkaitan dengan terwujudnya tauhid. Ketika Nabi kedatangan pasukan Jarir atau utusan Jarir bin Abdillah melaporkan bahwasanya telah dihancurkan kesyirikan dan tegaknya tauhid, Rasulullah hatinya merasa lega. Sehingga Rasulullah mendoakan sampai 5 kali. Nah, sekarang bandingkan dengan para duat kita di zaman kita ini, sejauh mana kelegaan mereka berkaitan dengan keberadaan dakwah tauhid, ataukah justru keberadaan para duat yang mengajak para tauhid itu menggusarkan hati mereka, mengancam bagi mereka seakan-akan merupakan ancaman, sehingga bahkan mengecam para da'i yang mereka mengajarkan tauhid. Ikhwani fillah, ini sekilas di antara mukaddimah kita, bagaimana kita perlunya memperhatikan tauhid yang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk menyimak kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Syekh dalam risalah singkat beliau, Al-Qawaidul Arba, yang mudah-mudahan kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan memiliki makna yang mendalam dan membekali kepada kita berkaitan dengan upaya untuk memahami hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Silakan baca. Semuanya pegang kitab kan? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah. Qala al-muallif rahimallahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baru kemudian antum baca. Qala al-muallifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Qawaidul Arba. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i tsalasa unwanus sa'adati. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beliau mengatakan di awal risalah Al-Qawaidul Arba, bismillahirrahmanirrahim, as'alullahal karim Rabbal arshil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha btulia sabara wa idha athnaba istaghfara. Ini kalimat awal yang beliau ucapkan. Beliau mengawali yang pertama dengan kalimat tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini ikhwan, yang pertama iqtida'an bi kitabillah. Ini dalam rangka untuk mencontoh, meniru kitab Allah Al-Qur'an yang diawali setiap suratnya dengan basmalah, ini bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah setiap menulis risalah, surat, dakwah, maka beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Contohnya di antaranya ketika Nabi mengizim surat dakwah kepada raja ini Heraklius, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila azimir Rum, ila Herakl azimir Rum. Nabi mengawali dengan risalah dakwahnya dengan bismillah, dengan tasmiyah atau dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mengawali risalah dengan bismillahirrahmanirrahim adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tujuan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim ikhwani fillah, ini di antaranya adalah litabarruk, dalam rangka untuk mencari barakah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan penyebutan asma Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebut asma Allah adalah barakah, akan menimbulkan barakah. Tabarakasmu rabbik. Asma Allah Subhanahu wa taala itu adalah barakah. Dan Allah adalah sumber barakah. Bahkan antum perhatikan dalam banyak riwayat-riwayat yang diajarkan Rasulullah SAW bagaimana barokahnya ucapan bismillah, penyebutan asma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sampai pada tingkat halal dan haram. Contoh umpamanya sekarang, apa yang diterangkan Rasulullah ketika Anda makan, antara mengawali dengan bismillah dengan tidak mengawali dengan bismillah, apa yang diterangkan Rasulullah SAW? Ikhwan, apa? Makan, apa yang diterangkan Nabi kita, antara Anda makan mengawali dengan bismillah dengan tidak mengawali dengan bismillah, apa ikhwan? Apabila kita mengawali dengan bismillah, apa yang Allah yang Nabi katakan? Kita akan mendapatkan barokah dari makanan tersebut dengan kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak mengawali dengan bismillah, syaitan akan ikut nimbrung dalam makanan yang kita makan dan akan menghilangkan barokahnya makanan yang kita makan. Anda masuk rumah, apa yang diterangkan Nabi, antara Anda masuk rumah dengan menyebut asma Allah dengan tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Apa? Apa ikhwan? Anda masuk rumah, antara menyebut asma Allah dengan tidak menyebut asma Allah, apa yang akan terjadi? Atau apa yang diterangkan Nabi kita yang mulia sallam, kalau kita masuk rumah dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, malam ini kita tidak punya tempat bermalam. Kalau kita masuk rumah tanpa bismillah, tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, tanpa berzikir, syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, malam ini kita memiliki tempat bermalam. Ini tentu berkaitan dengan keberkahan yang kita dapatkan. Bersamanya syaitan menghilangkan barakah. Syaitan akan bersama dengan mereka yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami istri dia berjima dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ini doa jima, maka Allah akan memberkahi. Apabila Allah mengkurniakan anak yang Allah kurniakan, Allah akan memberkahi rezeki tersebut. Dan apabila seorang dia berjima tanpa berdoa, syaitan akan ikut nimbrung di dalam aktivitas jima tersebut. Dalam perkara sembelihan, sembelihan yang disembelih dengan asma Allah halal, sembelihan yang dia sengaja tidak menyebut asma Allah haram. Sehingga asma Allah adalah penyebutan asma Allah, ini akan sangat berdampak berkaitan dengan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Sehingga pekerjaan yang kita awali dengan bismillah, kita berharap apa yang kita lakukan akan membawa barokah, akan mendapatkan barokah. Apa itu barokah, ikhwan? Apa itu barokah? Kasratul khair wa subutu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Sehingga perkara yang diberkahi artinya perkara itu mengandung banyak kebaikan. Umur Anda barokah, Masya Allah. Artinya umur Anda seluruhnya hampir berada dalam kebaikan. Dari waktu ke waktu Anda pindah dari kegiatan-kegiatan yang semuanya adalah baik. Ini menunjukkan umur Anda barokah. Ada orang yang umurnya tidak barokah sama sekali. Seluruh aktivitasnya menunjukkan dia lalai dari Allah. Dia berpindah dari maksiat ke maksiat, dari lalai ke lalai. Ini adalah menunjukkan tidak barokahnya, ini umur yang dia miliki. Kemudian di antara pula tujuan orang mengucapkan bismillah adalah lil isti'anah, dalam rangka untuk isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta tolong kepada Allah, beristi'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah agar kiranya pekerjaan yang Anda lakukan bisa selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'anah kita menunjukkan keyakinan kita yang sempurna tentang rububiyah Allah dan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hakikat ibadah pula yang Allah perintahkan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan kita menyadari penuh bahwasanya kita seakan-akan tidak akan mungkin sanggup mewujudkan amal ibadah apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengawali kalimatnya dengan ungkapan doa. As'alullaha al-Karim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Rabbal Arsyil Azim. Rabbnya Ars yang Agung. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar sekiranya Allah melindungi Anda, membimbing Anda di dunia dan di akhirat. Wa yaj'allaka mubarakan aina ma kunta, dan agar kiranya Anda selalu dijadikan Allah mendapatkan keberkahan di mana saja Anda berada. Wa yaj'allaka mimman idza utiya syaqara wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfara. Dan kira agar Allah menjadikan Anda termasuk di antara deretan orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berdosa beristighfar. Fa inna haula'i tsalats, karena tiga perkara ini merupakan unwanus sa'adah, pertanda alamat kebahagiaan seorang hamba. Ini tentu doa yang sangat agung. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini, ikhwan, yang pertama, di antara faedah singkat yang bisa kita ambil, yang pertama berkaitan dengan sifat sifatu da'iyah, sifat seorang da'i yang selayaknya dimiliki. Apa yang dicontohkan oleh Syekh menunjukkan kelembutan Syekh dan sifatu rahmah seorang da'i kepada mad'u, seorang alim, seorang muallim kepada muta'allim, kepada seorang yang alim, seorang guru kepada para muridnya, seorang da'i kepada para mad'unya. Sehingga dakwah dan ilmu itu hendaknya ditegakkan di atas sifat rahmah, sifat kelembutan. Dan ini yang sangat menentukan keberhasilan dakwah. Dan yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Apabila sang pendidik, apabila sang da'i, dia memiliki sifat kelembutan. Apa kata Allah SWT tentang sifatur rahmah? Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi langfaddu min haulik. Disebabkan karena rahmat Allah SWT, ya Rasulullah, Anda bersikap lembut, bersikap lin, bersikap lembut. Seandainya hati Anda keras, seandainya Anda bersikap kasar yang menunjukkan kerasnya hati Anda, niscaya orang yang di sekeliling Anda akan lari meninggalkan Anda. Ayat ini, ikhwan, Allah tujukan kepada Rasulullah, dan Allah ceritakan tentang orang yang bergabung bersama Rasulullah, ini para sahabat. Kalau seandainya Rasulullah berhati keras, maka akan banyak orang yang lari dari Rasulullah SAW. Maka ini pelajaran yang sangat besar bagi setiap da'i yang ingin mengajak manusia mengantarkan ke jalan Allah SWT, hendaknya benar-benar dia berusaha untuk berias dengan sifat al-lin warif, kelembutan. Yang Nabi kita pun mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yungsa'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu apabila menempel pada sesuatu akan nampak bagus, akan menjadi sebuah hiasan yang sangat indah. Dan tidaklah sesuatu tercabut darinya kelembutan kecuali akan nampak buruk. Anda melihat orang yang punya sifat lembut, seorang ayah yang lembut kepada istri, kepada anaknya, akan kelihatan indah. Dia punya sifat lembut, penyayang, kebapaan. Seorang ibu demikian juga, apabila Anda lihat dia seorang ibu yang punya sifat keibuan, lembut, penyayang, akan kelihatan indah. Kawan yang dia bersikap lembut, sayang, menunjukkan ini kelembutan, maka akan nampak indah. Tapi ketika Anda lihat ada orang hatinya keras, dia pemarah, kalau ngomong kasar, sikapnya berangasan, tidak menunjukkan kelembutan, akan nampak buruk. Maka arifku ikhwati fillah, satu di antara faktor keberhasilan seorang di dalam berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyebutkan tentang sifat-sifat yang sangat agung pada sosok dai yang agung itu Rasulullah SAW. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian manusia, sehingga bisa memahami bahasa dan perasaan kalian juga, dan memiliki sifat yang seperti kalian miliki. Tapi Rasulullah disifatkan oleh dengan sifat-sifat yang mulia, apa di antaranya? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Yang pertama, Nabi itu adalah orang yang betul-betul perasaannya itu memiliki perasaan ibaan. Orang yang punya rasa iba. Sangat berat apa yang memberatkan kalian. Di hati beliau sangat berat apa yang memberatkan kalian. Sehingga orang yang memiliki perasaan iba yang tinggi, sesuatu yang memberatkan orang bagi dia menjadi berat pula. Sehingga sangat ingin seandainya orang itu diringankan atau orang itu mendapatkan keringanan. Ini sifat yang mulia. Menunjukkan sifat kepedulian yang sangat tinggi. Orang kalau enggak peduli, orang mau sengsara, orang mau celaka, orang mau apa, enggak ada urusan. Alias enggak punya perasaan sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah itu orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi seandainya kalian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya haris, punya semangat yang luar biasa untuk mengantarkan orang mendapatkan hidayah, ikhwan, dia akan berusaha menyajikan yang terbaik sehingga bagaimana caranya orang itu kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sales, dia sangat ingin seandainya jualannya itu terjual. Sales ini tentu akan memaksimalkan cara. Bagaimana caranya bisa kemudian jualannya itu terjual? Bagaimana cara menawarkannya? Bagaimana cara berpenampilan? Bagaimana cara menghargai orang? Itu akan dia betul-betul sajikan dengan terbaik, dengan harapan apa yang dia jual terbeli. Seorang da'i kurang lebih seperti itu. Seharusnya bagaimana da'i dia berusaha tampil yang terbaik dengan harapan jualan dakwahnya itu laku. Mudah-mudahan orang kemudian dia tertarik dan kemudian mendapatkan hidayah melalui dia. Dan Rasulullah orang yang sangat haris, orang yang sangat semangat untuk mengantarkan manusia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap kita mempelajari apa yang menjadi sifat harisnya Nabi, kita tidak terbayang bahwasanya salafi itu akan terkesan orang yang sangat, yang berangasan, yang kasar, yang ketus, kemudian enggak mau tahu tentang orang. Kita tidak akan punya gambaran seperti itu. Karena seharusnya sebagaimana dicontohkan Nabi SAW, dia adalah orang yang sangat pedulian dengan orang, orang yang sangat lembut, orang yang sangat semangat untuk mengantarkan orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Azizun alihim anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin betul-betul Nabi sangat sayang. Ikhwati fillah, ini sifat yang selainnya dimiliki seorang da'i. Satu di antara kelembutan seorang da'i adalah suka mendoakan kepada orang lain. Orang kalau betul-betul sayang kepada orang itu, dia banyak-banyak mendoakan. Banyak-banyak mendoakan. Anak yang sayang kepada orang tua, dia tidak pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Abu Hurairah sangat mencintai ibunya dan sangat sayang kepada sang ibunda. Sedangkan sang ibunda sempat mencaci maki Rasulullah SAW sehingga membuat Abu Hurairah sangat sedih. Datang kepada Nabi dalam keadaan menangis. Sehingga Abu Hurairah selalu berdoa agar ibunya mendapatkan hidayah. Dan bahkan ditambah kemudian ingin Rasulullah mendoakan untuk ibunya agar ibunya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi doakan, Abu Hurairah pulang, ibunya ternyata didengar sedang mandi, yang menunjukkan ibunya telah dia menerima Islam, sehingga Abu Hurairah kembali kepada Nabi dengan tangisan pula. Kalau tangisan yang pertama tangisan sedih, tangisan yang kedua tangisan gembira karena ibunya telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda sayangnya seorang peralangan ikhwan adalah doa yang dia lontarkan, yang dia ungkapkan. Imam Ahmad bin Hanbal dikisahkan selalu berdoa untuk Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i telah mengantarkan karena Imam Syafi'i telah menegakkan sunnah Rasulullah SAW sehingga Imam Ahmad ingin seandainya betul-betul seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan yang banyak atau selalu mendoakan untuk Imam Syafi'i dengan doa-doa kebaikan, dan ini menunjukkan bagaimana penghargaan Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i terhadap seorang ulama yang ulama telah mengantarkan umat sehingga umat terentaskan dari lembah kehinaan kepada kemuliaan, dari kebutaan kepada melihat cahaya yang sangat jelas, dan bagaimana ulama telah mencurahkan segala waktu dan tenaganya untuk membimbing manusia agar berjalan di atas jalan Allah SWT. Ini adalah penghargaan seorang murid kepada guru. Bagaimana harga ilmu yang telah ini dicurahkan oleh seorang guru, maka di antara penghargaannya adalah dengan selalu mendoakan kepada sang guru sebagaimana seorang anak mendoakan kepada orang tuanya. Kalau orang tua lebih banyak membimbing dalam urusan jasad, maka para guru agama mereka lebih banyak membimbing dalam urusan akhirat yang akan menjadikan seorang dia selamat kehidupan dunia dan akhirat mereka. Asy-Syaikh doakan kepada kita semuanya yang merupakan mad'u beliau, yang membaca risalah beliau, As'alullahal Karim Rabbal Arsil Azim. Penyebutan beliau menyebutkan sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwan, menunjukkan di antara adab doa adalah bertawasul dengan Asmaullah al-Husna. Bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah Anda dengan nama-nama Allah tersebut. Satu di antara maknanya adalah agar kita bertawasul dengan Asmaullah al-Husna. As'alullah al-Karim Rabbal Arsil Azim. Ini satu di antara bentuk tawasul. Baru kemudian kita menyampaikan, mengungkapkan doa yang kita ungkapkan, dan mengawali dengan Asmaul Husna dalam berdoa. Ini adalah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di antaranya seperti dalam zikiran yang sering diajarkan Rasulullah berkaitan zikir sobah dan zikir masa. Di antaranya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, ini adalah tawasul, di antara bentuk tawasul. Dan contoh-contoh yang lain yang sangat banyak. Kemudian apa di antara isi doa yang beliau inginkan untuk kita? Yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini doa yang sangat agung. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadi wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Ini tentu adalah doa yang sangat agung. Kita didoakan oleh Syekh agar menjadi wali-wali Allah. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjadi wali seorang mukmin, sebagaimana Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Allah akan keluarkan kita dari lembah kehidupan yang penuh dengan kegelapan kepada cahaya. Kita akan dientaskan dari bergelimang dalam kesyirikan kepada tauhid. Kita akan dikeluarkan Allah dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Sehingga betul-betul kehidupan kita akan dientaskan dan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada kehidupan yang betul-betul lurus. Kehidupan yang arahnya adalah ke jannah. Kehidupan yang betul-betul bersama dengan cahaya yang terang. Dengan bimbingan Allah SWT. Hati yang memiliki furqan. Apabila seorang dia dalam bimbingan Allah SWT. Sebaliknya bukan dibimbing oleh syaitan. Sebagaimana orang-orang kafir. Walladzina kafaru. Awliya'uhumut taghut. yukhrijuna minan nuri ila dhulumat, yang barang siapa dia tidak dibimbing oleh Allah, dia akan dibimbing oleh syaitan, dan syaitan ketika membimbing seorang, dia akan dikeluarkan dari cahaya kepada kegelapan, akan diseret kepada syirik, akan diseret kepada bid'ah, akan diseret kepada maksiat, sehingga dia tenggelam dalam kegelapan hidup yang tidak ada keberkahan sama sekali kehidupan dia, karena pembimbingnya adalah syaitan. Sehingga ini tentu doa yang sangat agung. Seorang yang mereka betul-betul dibimbing oleh Allah SWT, kehidupan mereka kehidupan yang masya Allah, kehidupan yang lurus, kehidupan yang betul-betul lurus. Yang kedua, wa yaj'allaka mubarakan aina kunta. Mudah-mudahan Allah menjadikan anda termasuk orang yang selalu diberkahi di mana saja anda berada, sehingga anda menjadi orang yang betul-betul keberadaannya itu dimanapun itu akan membawa barokah, akan mengandung barokah, mengandung kebaikan yang sangat banyak barokah keberadaan anda. Barokah dengan ilmu anda, barokah dengan harta anda, barokah dengan tenaga anda, barokah dengan kehidupan anda. Sehingga anda sendiri merasakan manfaat hidup anda, dan orang lain juga merasakan kebaikan keberadaan anda. Ini adalah kehidupan yang barokah. Kehidupan yang barokah, ikhwani adalah ikhwani fillah, intinya kehidupan yang penuh manfaat. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Agar kita menjadi orang yang serba memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Dan semanfaat seseorang ikhwani fillah apabila dia membimbing manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dia bisa mengentaskan manusia dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, sehingga mengantarkan manusia betul-betul dia berjalan mengarah ke tempat yang paling indah, yaitu jannah, dengan dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat-manfaat secara umum yang lainnya yang bisa dia berikan. Oleh karena itulah kehidupan seorang mukmin digambarkan oleh Nabi SAW bagaimana kehidupan yang betul-betul barokah dengan tamsil-tamsil keberkahan makhluk tersebut. Satu contoh di antaranya, Nabi memberikan tamsil tentang seorang mukmin dengan nakhl, syajaratun nakhl, dengan pohon korma. Pohon yang betul-betul merupakan simbol keberkahan. Ini kemanfaatan dari akarnya sampai semua bagian-bagian pohonnya itu manfaat semuanya. Dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya, dari buah kormanya, dari yang paling muda sampai yang paling tua, semuanya manfaat. Buah korma diambil dari sisi tentang kemanfaatan pohon korma itu. Yang kedua dengan nahl, dengan lebah. Yang kata Nabi tentang lebah, Bagaimana lebah? Yang lebah apabila ini makan akalat thayyiban, dia kalau makan makan yang baik. Wa idza wa wada'at thayyiban, dan kalau dia mengeluarkan produk-produk yang baik. Wa waqa'at, wa idza waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Kalau dia mencolok, dia tidak merusak dan tidak mematahkan ranting dan dahan, dan tidak pula merusak. Ini gambaran kehidupan seorang muslim secara umum seperti itu. siap betul-betul kehidupan yang barokah. Sebagaimana ucapan Nabiullah Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah telah menjadikan diriku barokah di mana saja aku berada. Sehingga doa beliau adalah doa yang sangat luar biasa agar kehidupan kita adalah kehidupan yang betul-betul selalu barokah. Ilmu kita, harta kita, tenaga kita, keberadaan kita mengandung kebaikan yang sangat banyak. Yang ketiga, wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfara. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan Anda termasuk di antara deretan orang yang kalau diberi bersyukur. Kalau diuji bersabar, kalau dia berdosa dia segera beristighfar. Ini hakikat kehidupan yang mewarnai kita ikhwani fillah. Kita ini hanya antara diberi dan ditahan atau dicabut pemberiannya. Sehingga antara diberi atau diuji, kemudian kita terpleset. Seorang yang mereka bisa mewujudkan syukur dalam kehidupannya, betul-betul dia akan menjadikan sebuah kehidupan yang dia merasakan nikmatnya kehidupan dengan dia mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sangat sedikit orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Yang mensyukuri nikmat Allah itu diawali dengan yang pertama, kesadaran dia, keyakinan dia bahwa semua nikmat yang dia terima itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menisbatkan nikmat itu kepada pemiliknya yaitu Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat yang Anda rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah? Sangat banyak. Contoh satu di antaranya adalah Fir'aun, Qarun. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, apa kata dia? Wa ma utitu illa mil ilmin indi, tidaklah semua yang aku terima ini kecuali semata-mata kehebatan ilmu yang aku miliki. Dia lupa kalau pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mencintai kepada sang pemberi nikmat. Ini adalah di antara bagian syukurnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai kepada sang pemberi nikmat. Sehingga hatinya meyakini, dia tahu hatinya sadar betul bahwa nikmat yang dia terima itu adalah semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari yang lain-lainnya. Adapun selain Allah itu, makhluk itu sekedar menjadi jalan sampainya nikmat Allah kepada kita. Tapi asal muasal nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita telah mengenal demikian, maka hati kita pun mencintai kepada sang pemberi nikmat. Yang ketiga, kita memuji dengan lisan kita. Lisan kita adalah lisan yang betul-betul bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia puji Allah dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena Allah adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian. Dan segala pujian itu muaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang kita puji kecuali kembalinya pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada seorang ibu yang Masya Allah penyabar, sifat keibuannya sangat sempurna. Pertanyaannya, siapa yang meletakkan sifat yang mulia pada sang ibu itu? Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji seorang yang pandai, Masya Allah. Dia seorang yang sangat luar biasa, kepandaiannya luar biasa. Kita tanya, siapa yang memberikan kepandaian kepada seorang tersebut? Kembalinya pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian mutlak hanya kembali kepada Allah, maka alhamdulillah. Segala pujian hanya muaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara tuntutan syukur dia adalah dia menjadikan setiap kenikmatan yang telah dia terima itu dalam rangka untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW diprotes oleh Aisyah radhiyallahu anha karena sholatnya yang lama sampai bengkak-bengkak kakinya, padahal beliau telah dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, tidakkah aku pantas kalau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tidak pantaskah aku seandainya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi SAW telah dilimpahkan curah nikmat yang sangat banyak. Dan Rasulullah tunjukkan syukurnya diantaranya dengan menambah ibadah. Menjadikan nikmat itu untuk lebih menunjukkan dekatnya dan semakin mendekatnya kepada Allah SWT. Dengan amal yang beliau lakukan. Maka hakikat syukur diantaranya adalah bagaimana menjadikan nikmat itu semakin dia gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak menjadikan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anggota badan, nikmat sehat, nikmat harta, dan berapa banyak nikmat Allah yang kita terima dan ternyata kita pun menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa nikmat itu datang dari Allah, kita pun tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Bahkan kita menjadikan nikmat itu, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah SWT. Maka kita didoakan Syekh, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang apabila kita diberikan oleh Allah, maka kita kemudian bisa mensyukuri nikmat Allah SWT tersebut. Yang jelas Allah pastikan kita ini orang yang tidak akan pernah mungkin bisa menghitung tentang nikmat Allah karena saking banyaknya nikmat itu. Kalau menghitung saja enggak bisa ikhwani fillah, bagaimana kita akan mensyukuri? Oleh karena itulah di antara ketika seorang dia berpikir tentang amal perbuatan dia, apa yang telah dia wujudkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan ada 6 perkara yang harus Anda sadari. Yang harus Anda muhasabai tentang amal ibadah Anda, tentang amal Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, bagaimana seorang yang dia beramal itu betul-betul ikhlas dengan amalnya? Sehingga betul-betul dia hanya murnikan, dia tujukan amal andai amalnya itu semata-mata untuk Allah. Dan inilah yang Allah inginkan dari kita. Yang kedua, bagaimana kita memiliki yaitu niat yang shadiqah. Memiliki niat yang betul-betul jujur. Jujur terhadap Allah SWT. Sehingga tidak ada kidib, tidak ada kedustaan di dalam amal yang kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana amal kita selalu dalam keadaan mutaba'ah. Bagaimana amal kita selalu mencocoki dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW. Sehingga tidak melakukan amal-amal bid'ah yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Yang keempat, bagaimana amal kita adalah amal yang betul-betul kita sertai dengan ihsan. Amal yang betul-betul kita mengusahakan bahwasanya betul-betul Allah melihat tentang amal yang kita lakukan, setiap amal kita tidak pernah luput daripada pengawasan Allah SWT. Sehingga saatnya kita berbuat baik, jangan pernah kita terbayang amal kita sia-sia, karena sekalipun tidak ada seorang makhluk pun yang melihat, Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang kelima, bagaimana kita mensyukuri nikmat amal yang telah kita lakukan. Karena kita bisa datang ke pengajian, kita bisa datang ke masjid, kita tergerak hati kita berinfak, kita tergerak peduli untuk berdakwah. Ini sesungguhnya semata-mata nikmat Allah SWT. Ya munnuna alika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodiqin. Mereka menyangka telah berjasa kepada engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, dengan keislaman mereka. Katakan, sesungguhnya kalian tidaklah berjasa kepadaku dengan keislaman kalian, akan tapi justru Allah yang telah mengkurniakan nikmat iman kepada kalian seandainya Anda jujur. Sehingga justru kita harus mensyukuri seandainya kita kemudian digerakkan Allah, dimudahkan Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini merupakan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Yang keenam, harus selalu kita rasakan taksir. Bahwasanya di balik ketaatan yang kita lakukan, kita menyadari penuh banyaknya kekurangan-kekurangan yang kita miliki dengan amal yang kita lakukan itu. Salat, kita sudah berusaha untuk maksimal umpamanya, tapi kita menyadari penuh bahwasanya banyak kekurangan yang kita miliki berkaitan dengan amal salat yang kita lakukan. Ini 6 perkara yang kalau seorang dia betul-betul bisa menyadari, maka dia akan betul-betul menjadi hamba Allah SWT yang merasakan nikmatnya kehidupan dengan amal yang dia lakukan. Kemudian ikhwani fillah, dan mudah-mudahan Anda termasuk orang yang apabila diuji oleh Allah, Anda bersabar. Dunia kita ini adalah darul ibtila, tempat Allah mendatangkan berbagai macam ujian kepada kita. Dan hakikatnya semua yang kita terima adalah ujian dari Allah SWT. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Kami uji kalian baik dengan perkara yang menyenangkan atau perkara yang tidak menyenangkan, itu semuanya ujian. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita apa ikhwan? Al-istiqamah ala tariq. Bagaimana kita selalu bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Anda kaya, Anda diuji Allah. Anda miskin, Anda diuji Allah SWT. Yang Allah ingin lihat adalah apakah Anda tetap di atas jalan Allah yang lurus. Sehingga berkaitan dengan pemberian Allah tentang dunia, ini bukan standar kecintaan Allah kepada seorang hamba. Ini bukan standar kecintaan Allah kepada seorang hamba. Karena kalau soal dunia, Allah bahkan berikan kepada siapapun. Kata Nabi, Inna allaha yu'ti dunya ila man ahab wa man lam yuhib. Inna allaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man lam yuhib. Allah akan memberikan dunia kepada orang Allah cintai atau kepada orang tidak Allah cintai. Allah akan berikan semuanya. Bahkan terkadang orang yang Allah benci, Allah lakukan istidraj dengan dimudahkan apa yang dia inginkan dari perkara dunia. Allah sok, Allah grojok, Allah lancarkan. Sehingga dikatakan, sehingga Nabi mengatakan Inna idza ra'aita Allah yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam anna ma huwa istidrat. Apabila Anda melihat ada orang yang diberikan oleh Allah tentang apa yang dia sukai dari perkara dunianya, padahal dia bergelimang dengan maksiat, ketahuilah dia sedang diistidrat oleh Allah SWT. Kemudian belum membawakan ayat Allah SWT, falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka melupakan apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan? Justru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah akan bukakan untuk dia segala pintu kesenangan. Dia lupa dengan Allah, dia lupa dengan agama Allah, tapi malah dibukakan segala pintu kesenangan. Kalau dia pelacur, laris dalam melacur. Kalau dia koruptor, lancar dalam korupsi, kalau dia ahli maksiat, aman dan lancar melakukan maksiat. Kalau dia seorang pedagang, dia tambah diberikan keuntungan besar dengan segala kelalaian dia. Sehingga Allah bukakan segala pintu kesenangan yang mereka senangi berkaitan dengan dunia. Dia hatta idza farihu bima utu, dan ketika mereka sedang bersenang-senang dengan pemberian Allah, akhadnahum bakhtatan faidahum mublisun, Allah cabut, Allah azab mereka dengan sekonyong-konyong sehingga mereka serta-merta dalam keadaan putus asa. Ada istidrat, bahkan ada istidrat terhadap orang-orang yang mereka melupakan Allah dengan dunia yang mereka cari. Sehingga dunia bukan standar kecintaan Allah kepada seorang, tapi standar kecintaan Allah kepada seorang adalah istiqomahnya dia di atas agama Allah SWT. Oleh karena itu, ikhwan fillah, karamah, hakikat karamah adalah istiqomahnya orang di atas agama Allah SWT, bukan khawariqul adah. Memang khawariqul adah, keluar biasaan, hal yang luar biasa merupakan sebagian dari karamah yang Allah berikan kepada hambanya. Akan tapi karamah bukan itu yang menjadi tujuan intinya, tapi karamah yang paling utama adalah istiqomahnya seorang di atas agama Allah SWT dalam segala situasi yang dia miliki. Maka Abu Bakar As-Siddiq, kalau dilihat karomah dalam tu khawarikul adah, tidak lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Umar dan sahabat yang lainnya. Tapi sepakat umat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq orang yang terbaik setelah Nabi SAW. Karena karomah itu dilihat dari sisi istiqomahnya di atas agama Allah SWT. Bagaimana teguhnya Abu Bakar di saat semuanya goncang. Bagaimana pembenaran Abu Bakar di saat semuanya mendustakan. Karamah yang paling utama adalah istiqomahnya seorang di atas agama Allah SWT. Kita didoakan Syekh, mudah-mudahan setiap ujian yang menimpa Anda, Anda adalah orang yang bisa bersabar. Yang sabar itu wilayahnya adalah, para ulama mengatakan dalam tiga perkara. Apa ya kawan? As-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala tarkil ma'asi, as-sabru ini alal masaib. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi segala takdir-takdir Allah SWT. Kenapa ketaatan itu perlu kesabaran, ikhwan? Apa itu sabar? Apa itu sabar? Apa itu sabar, ikhwan? Kita harus bersabar. Apa itu sabar? As-sabru, sabar ini ihtimalu nafsi alal makarih, kemampuan jiwa untuk menanggung penderitaan, untuk menanggung apa yang tidak dia sukai. Asalnya secara umum segala ketaatan itu tidak dicenderungi oleh nafsu. Sehingga untuk mewujudkan ketaatan itu berat. Sehingga sedikit sekali orang yang mereka mewujudkan ketaatan. Sehingga untuk taat itu membutuhkan kesabaran. Kemudian asalnya maksiat itu nafsu sangat senang dan sangat tertarik. Inna nafsala ammaratun bisu, nafsu itu sangat memerintahkan kepada keburukan. Sehingga untuk seorang meninggalkan perbuatan maksiat membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Karena seakan-akan orang betul-betul ya ini dia tertarik, antum tahu magnet, magnet dengan pasir besi. Itu asalnya adalah nempel, tertarik kuat, daya tariknya kuat. Bertahan untuk tidak nempel itu berat. Berat. Sehingga membutuhkan kesabaran. Dan ini yang akan mengangkat seorang dia ke derajat imam. adalah apabila dia memiliki kesabaran. Ikhwani fillah, doa kita, doa yang diajarkan Allah kepada kita apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami pemimpinnya orang-orang bertakwa. Tahapannya itu bagaimana kita menjadi orang bertakwa, kemudian di atas itu bagaimana kita menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa itu berat, apalagi ke derajat yang lebih tinggi lagi, menjadi pemimpin yang orang-orang bertakwa, selalu menjadi terdepan di antara orang bertakwa kepada Allah, menjadi pelopor, pionir, sehingga dia memimpin orang bertakwa. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan dua kesempurnaan. Pertama, sempurnanya ilmu. Kedua, sempurnanya sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Barang siapa yang dia memiliki dua perkara ini, maka Allah akan angkat dia ke derajat imam. Kami jadikan mereka, di antara mereka, a'immah, para pemimpin. Yahduna bi amrina, yang kehidupan mereka selalu dia perintah dengan amrullah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menghiasi semua kehidupannya dengan agama Allah, dengan syariat Allah, dan dia memimpin manusia pun dengan membimbing kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan seorang ke derajat imam? Ini yang penting. Allah katakan lamma sabaru, ketika mereka memiliki kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka memiliki keyakinan. As-sabru wal yaqin. Kesabaran menunjukkan tentang teguhnya jiwa dia, dan al-yaqin menunjukkan tentang sempurnanya ilmu dia. Sehingga dengan ilmu dan sabar, orang akan mencapai derajat imam. Karena dua hal pula yang akan menghancurkan agama seorang, ikhwani billah. Yang pertama, fitnah syahwat. Yang kedua, fitnah syubhat. Ini yang akan menghancurkan agama seorang. Syahwat itu dihadapi dengan sabar. Syahwat itu dihadapi dengan sabar. Untuk Anda tidak tertarik dengan syahwat, itu membutuhkan kesabaran. Untuk Anda tidak terjerumus dalam syahwat yang muharramah, syahwat yang haram, itu membutuhkan kesabaran. Sedangkan kita akan setiap hari akan diuji dengan tawaran-tawaran syahwat, fitnah-fitnah syahwat. Sebagaimana Nabi katakan, tu'radul fitanu alal qulubi kal hasir udan-udan. Fitnah itu akan menawarkan ke hati Anda setiap waktu, sebagaimana teranyamnya tikar yang datang seutas demi seutas, sehingga teranyam. Fitnah akan datang beruntun, menawarkan pada hati Anda. Apakah Anda nanti orang yang maftun atau orang yang selamat dari tawaran fitnah? Ini membutuhkan kesabaran. Barang siapa yang dia tidak memiliki kesabaran, dia akan binasa. Dan fitnah syubhat ini membutuhkan terangnya ilmu. Karena syubhat itu akan mewariskan kerancuan, kesamaran, kebingungan. Barang siapa yang dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan bisa menyingkap syubhat yang datang. Sehingga dengan ilmu dan sabar, orang akan diangkat Allah ke derajat imam. Sehingga pekerjaan yang paling utama seorang yang mereka ingin ke derajat imam harus selalu berinteraksi dengan ilmu risalah. Tidak bisa tidak dia harus selalu belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia selalu menyertai dengan amal, dan dia bersabar untuk mewujudkan perkara itu. Dan kata Syekh, mudah-mudahan Anda juga termasuk orang yang apabila tergelincir, segera bertaubat. Ikhwani fillah, seorang yang bertakwa bukan orang yang maksum, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Seorang mukmin adalah manusia biasa yang memiliki nafsu dan memiliki yaitu kelemahan. Akan tapi yang membedakan antara ahlu taqwa dengan yang lainnya, Allah katakan orang yang bertakwa itu idza fa'alu wa idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila mereka sempat tergelincir dengan melakukan perbuatan dosa, dia segera ingat kepada Allah dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang dia mampu mewujudkan tiga perkara ini, apabila diberi dia bersyukur, apabila dia dicuci dia bersabar, apabila dia diberdosa atau terpleset dia segera istighfar, maka itulah faktor atau alamat kebahagiaan seorang hamba. Maka tinggal lihatlah diri kita, di mana kita dengan tiga perkara ini. Apakah kita termasuk orang yang minas syakirin, minas sabirin, dan termasuk minal mustaghfirin? Apabila kita tidak termasuk di antara tiga kelompok ini, maka kita minal khasirin, orang-orang yang akan rugi dalam kehidupan kita. Ini paragraf yang pertama, yaitu dari ungkapan Syekh yang merupakan doa beliau kepada kita semuanya. Istirahat dulu, insyaallah kita istirahat sebentar, dan kemudian insyaallah kita lanjutkan lagi dari pembahasan kalimat-kalimat yang ada dalam risalah Al-Qawaidul Arba, yang mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita. Kita istirahat sebentar, insyaallah nanti kita kembali segera lanjutkan.